Ayat yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani wa ghattani athaniyata hatta balagha minni al-juhda. Kemudian malaikat itu merangkulku yang kedua kalinya, wa ghattani wa dhammani, dan dia merangkul dengan erat sampai saya mengalami sesak nafas atau tidak bisa bergerak. Summa arsalani, kemudian saya dilepas. Dan ini tujuannya adalah agar konsentrasi. Kata An-Nawawi, salah satu di antara hikmah kenapa dilakukan seperti itu agar lebih konsentrasi. Lalu malaikat membacakan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima. Dan ini dijadikan dalil. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Qur'an. Karena itu malaikat tidak mengawali pembacaan Iqra dengan bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun bismillah menjadi ijma' sahabat sebagaimana yang tertera dalam mushaf Utsmani, yaitu mushaf Al-Imam, dia diletakkan di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Karena itu dianjurkan bagi kita untuk membaca basmalah. Dianjurkan untuk membaca basmalah ketika mengawali pembacaan Al-Qur'an di awal surat. Namun apakah dia bagian dari Al-Qur'an? Pendapat yang lebih tepat, bukan bagian dari Al-Qur'an. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pulang sambil dalam kondisi gemeteran. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan beliau meminta zammiluni. Selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rawm. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diselimuti sampai rasa takutnya hilang. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Kemudian Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah dan beliau menyampaikan kejadian yang beliau alami dan beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Saya mengkhawatirkan diriku. Kemarin telah kita sampaikan penjelasan dari Al-Qadi yang dimaksud dengan laqad khasyitu ala nafsi, maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir tidak sanggup untuk menahan beban berat ketika diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan kepada suaminya. Dan ini menunjukkan bagaimana salehnya seorang istri seperti Khadijah. Ketika suaminya mengalami masalah, maka sang istri bukan menjadi masalah yang kedua. Tapi sang istri berupaya untuk menenangkan hati suaminya dan menjadi solusi dalam rumah tangganya. Karena terkadang ada dalam sebuah keluarga suaminya sudah pusing, pulang makin pusing. Akhirnya dia datang ke pos kampling. Kalau enggak ada angkringan. Alhamdulillah bagi mereka yang masih ke masjid, Pak ya. Sehingga tidak ngangkring tapi ke masjid. Maka kehadiran istri ketika suami memiliki masalah, memiliki kondisi yang menakutkan di luar, seperti yang dilakukan oleh Khadijah, seharusnya adalah menenangkan suaminya, menghibur suaminya, biar tidak terlalu bingung, tidak terlalu pusing. Orang malah disalah-salah nih, rasa no dewe. Faqalat Khadijatu. Kemudian Khadijah mengatakan, kalla wallahi, tidak seperti itu wallahi. Ma yuhzikallahu abada. Allah tidak akan membuat kamu sedih selamanya. Allah tidak akan membuat kamu sengsara selamanya. Dan Khadijah radhiyallahu anha sudah kenal Allah padahal Islam sudah ada belum? Belum. Mereka belum mengerti tentang Islam. Ini menunjukkan bahasanya orang musyrikin Quraisy mengenal Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka belum kenal Islam. Dan Khadijah termasuk atau sama seperti lingkungannya, mereka sama-sama tidak kenal Islam. Kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kebaikan sosial. Dari sisi kebaikan sosial. Apa kebaikannya? Innaka la tasilur rahim. Anda ini orang yang rajin nyambung silaturahmi, bukan orang yang memutus silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau suka membantu orang yang kesulitan. Wa taksibul ma'dum, dan engkau membantu orang yang tidak punya, orang yang miskin. Taksibul ma'dum, ada dua makna yang disampaikan oleh An-Nawawi. Yang pertama, taksibul ma'dum maknanya adalah membantu orang yang dalam kondisi adamul mal, dia enggak punya harta. Ada juga yang memaknai taksibul ma'dum, dan mungkin itu yang diterjemahkan ya, taksibul ma'dum yang ada di buku, membantu orang yang kekurangan. Dan juga bisa dimaknai taksibul ma'dum, maknanya adalah engkau melakukan perbuatan yang hampir tidak dilakukan oleh siapapun di alam ini, yaitu kebaikan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada lingkungannya. Karena Nabi SAW sudah menjadi orang yang saleh meskipun beliau belum menjadi Nabi. Saleh dalam arti saleh secara sosial. Beliau orang yang gampangan untuk membantu orang lain. Beliau tidak punya permasalahan dengan orang lain. Gampangan ketika bermasyarakat, bahkan banyak memberikan manfaat bagi mereka. Yang itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain. Sehingga di alam ini, ma'dum orang seperti ini. Tidak ada manusia seperti ini. Karena itu Khadijah mengatakan wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa, dan engkau memberikan suguhan kepada tamu. Al-qira maknanya adalah sesuatu yang dihidangkan untuk tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau membantu untuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijah tu. Kemudian Khadijah, yang ini menjadi dalil bahwasanya orang yang rajin beramal sosial, ya, rajin beramal sosial, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahi ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga orang yang banyak berbuat baik kepada orang lain, hidupnya pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hambanya, dan Allah mencintai hamba yang mencintai sesama hamba. Maka Allah akan merahmati orang yang merahmati orang lain. Allah akan menyayangi orang yang menyayangi orang lain. Sebagaimana orang tua. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih sempurna. Orang tua saja, ketika misalnya dia punya anak 11. Semua anaknya cakar-cakaran, kecuali satu yang paling gampang ngalah. Kira-kira nanti orang tua akan lebih berpihak kemana? Dia akan lebih sayang kepada anak yang paling gampang ngalah. Karena orang tua senang ketika anak-anaknya itu akrab, hidup damai, rukun. Tapi kalau kemudian satu dengan yang lain bermusuhan, maka orang tua akan sedih. Kenapa anaknya seperti itu? Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hambanya dibandingkan orang tua menyayangi anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai adanya permusuhan, tidak mencintai adanya kebencian antara sesama muslim, antara sesama hambanya. Sehingga hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Karena itulah Nabi SAW dipuji oleh Khadijah. Allah tidak akan membuat kamu sedih, tidak akan membuat kamu sengsara, karena engkau ya Rasulullah, karena engkau wahai suamiku memiliki banyak kelebihan, banyak beramal sosial bagi yang lain. Hatta atat bihi waraqata ibna Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Kemudian Khadijah mengajak Nabi SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra dari pamannya Khadijah. Berarti apanya Khadijah? Sepupu. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Wa kana mru'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini orang yang ketika di zaman jahiliyah dia beragama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah, dan dia menulis kitab-kitab Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dan dia menulis Injil yang berbahasa Ibraniyah. Ada yang mengatakan bahasanya Al-Waraqah atau Waraqah bin Naufal menyalin bahasa Injil ke bahasa Arab. Menyalin bahasa Injil ke bahasa Arab. Andaikan tulisannya Waraqah ini masih bertahan, mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu bukti Injil yang asli. Ya, meskipun sudah dipalsukan. Karena termasuk Injil yang tua, 14 abad silam. Injil yang paling tua usia berapa? Ada yang tahu? Wallahu alam ya. Injil yang sampai ke kita yang paling tua wallahu alam usia berapa, tapi kalau tulisan Waraqah ini andaikan sampai, mungkin termasuk salah satu di antara khazanah Injil yang tua, karena 14 abad masa silam ditulis oleh Waraqah. Dan dari penjelasan ini berarti Injil yang menjadi rujukan Waraqah itu berbahasa Ibrani, berbahasa Ibrani. Tapi apakah ini bahasa aslinya Injil? Para ahli sejarah berbeda pendapat. Dan kita tidak punya kepentingan banyak di sana. Intinya bahasa ini sudah hilang. Bahasa ini sudah hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahasa Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an yang kita baca sama persis seperti bahasa yang digunakan oleh para sahabat. Bahkan di antara pengaruh baiknya sampai bahasa Arab bertahan. Kenapa bahasa Arab bertahan? Karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Qur'an. Karena kan bahasa itu punya nilai ketahanan. Dulu ada bahasa yang dia banyak dipakai masyarakat. Tapi kemudian sekarang sudah hilang. Seperti bahasa Kawi. Bahasa Kawi dulu dipakai, sekarang tinggal bakso Kawi. Dulu ada bahasanya. Sekarang mana ada orang yang kenal bahasa Kawi? Sudah enggak ada. Ada bahasa Sangsekerta masih bertahan, jadi Hono Coroko itu ya. Bertahan tulisannya tapi bahasanya hilang. Padahal bahasa-bahasa ini dengan bahasa Arab lebih tua mana? Lebih tua bahasa Arab. Karena bahasa Arab sudah ada zaman suku Jurhum. Ismail alaihissalatu wassalam itu belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Sehingga hadirin makan Allah, ini bahasa yang luar biasa, yang berabad-abad sejak masa silam tidak pernah hilang. Sampai sekarang bahasanya masih seperti itu. Meskipun sudah mengalami berbagai macam infiltrasi ya, campuran-campuran dengan bahasa yang lain dan seterusnya, tapi setidaknya bahasa aslinya masih bertahan dan dimiliki oleh beberapa orang yang memahaminya. Masya Allah ayyaktuba, dan dia menulis sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan beliau orang yang sudah sangat tua dan beliau buta. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah mengatakan kepada Waraqah, wahai ibnu ammi, wahai sepupuku, tolong dengarkan putra dari saudaramu ini mau bercerita. Faqala lahu Waraqah, ya bunna akhi madza tara, wahai putra dari saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabari ma ra'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa alaihi salatu wassalam, itu adalah an-namus. Siapa an-namus? Jibril. Jadi Jibril itu punya nama lain dalam Injil disebut dengan An-Namus. Dan kita boleh nyebut si Jibril dengan An-Namus sebagaimana bahasa yang mereka gunakan. Meskipun nih bagus kita menggunakan bahasa Al-Quran Jibril atau Jibril. Itu adalah An-Namus yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya laitani fiha jada'an, andaikan ketika itu saya masih kuat, saya masih muda. Andaikan ketika kamu berdakwah, saya masih muda. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andaikan saya masih bertahan hidup ketika kaummu, masyarakatmu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Qala, kata Waraqah, na'am, betul, mereka akan mengusirmu. Dari mana Warakah tahu? Berdasarkan Injil, pengalaman dari para nabi di masa silam. Sehingga orang-orang Nasrani di masa silam itu melek Injil, betul-betul paham isi Injil, dan mereka tahu apa isi Injil. Sebagaimana para raja Nasrani di masa silam paham Injil. Makanya ketika Heraklius dia bertanya kepada siapa? Abu Sufyan, tentang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara Bani Arab. Karena Heraklius mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya seperti apakah pengikutnya, seperti apa karakternya. Dan semuanya dibenarkan oleh Heraklius. Persis seperti ini karakter para nabi yang Allah ceritakan dalam Injil. Sebagaimana yang terjadi pada Warakah. Lalu beliau mengatakan, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Setiap kali aku mengutus seorang rasul, pasti mereka memberikan komentar, tukang sihir atau orang gila. Dan semuanya mendapatkan komentar yang seragam. Sampai Allah katakan gimana? Di lanjutan ayat, Atawasawbi, kok bisa seragam semuanya? Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Apakah mereka pernah rapat bersama? Padahal mereka itu generasi kaum yang berbeda. Dari mulai zaman Nuh, ketika mereka menggelari Nuh, sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Nabi setelahnya juga dikasih gelar yang sama. Nabi setelahnya lagi dikasih gelar yang sama, sahirun au majnun. Maka Allah pertanyakan, atawasawbi, mereka ini pernah rapat lewat apa? Grup WA atau apa? Kok bisa semuanya seragam? Ini keanehan yang ada dalam pertanyaan yang menunjukkan bagaimana mereka bisa seragam dalam menyampaikan celaan kepada para nabi. Termasuk yang ada di sini, kata Warakah, pasti engkau akan dimusuhi. Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Andaikan hari perjuanganmu bisa saya jumpai, pasti aku akan menolongmu, membantumu, nasran muazzara, dengan pertolongan yang menguatkan dakwahmu. Dan Warakah sampai di sini hanya menyatakan bahasanya dia akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam andaikan beliau bisa menjumpai jalan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Warakah tidak mengucapkan syahadat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamatakan la tasubbu Warakah fa innalahu jannatan. Janganlah kalian mencela Warakah karena dia memiliki dua surga. Artinya diakui keislamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan Warakah bin Naufal, karena inti iman adalah mengakui keislaman atau mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena belum ada perintah untuk menyatakan syahadatain, maka itu bukan termasuk kewajiban. Sehingga yang penting dia mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, dan saya wajib untuk mengamalkannya jika saya masih hidup, maka itu sudah termasuk pengakuan kebenaran akan Islam. Dan itulah inti dari iman. Meskipun dalam hal ini Warakah bin Naufal tidak mengucapkan kalimat apapun. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Atau hadis ini salah satu di antara bukti bahwa tidak semua orang musyrikin Quraisy mereka beragama musyrik. Ada juga yang menganut agama Nasrani. Dan ada beberapa orang yang fitrahnya masih lurus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menganut agama nenek moyangnya, yaitu agama Nasrani. Dan sampai mati mereka tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah bercerita ketika kejadian fatratul wahyi, masa kosongnya wahyu. Faqala fi hadithihi. Kemudian dalam hadisnya Jabir mengatakan, baina ana amshi, ketika aku berjalan, id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari. Kata Nabi SAW, ketika aku berjalan, tiba-tiba saya mendengar ada suara dari atas. As-sama maksudnya adalah atas. Karena makna kata as-sama dalam bahasa Arab punya tiga makna. Yang pertama maknanya semua yang ada di atas kita. Semua yang berada di atas kita. Kemudian yang kedua, maknanya adalah bangunan langit. Bangunan langit yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, makna as-sama adalah awan. Awan yang membawa hujan. Idzami'tu sautan minas sama, tiba-tiba saya mendengar ada suara di atas. Farafa'tu basari, lalu saya menoleh ke atas. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira'a, tiba-tiba di sana saya melihat ada malaikat yang kemarin menemuiku di gua Hira. Jalisun ala kursiin bainas sama'i wal ar, yang duduk di atas kursi besarnya antara langit dan bumi. Tapi bisa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana seperti apa, wallahu a'lam. Faru'ibtu minhu, aku pun ketakutan. Dan di sini Jibril menampakkan wajah aslinya kepada, atau bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin, wajahnya itu dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bentuknya berbeda. Ketika di Gua Hira, tentu saja Jibril tidak berbentuk seperti ukuran aslinya, enggak bisa masuk. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah atas di cerita ini, beliau melihat Jibril dalam kondisi dalam bentuk aslinya, ukuran aslinya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Berarti sangat besar. Sehingga yang tidak berubah apa? Wajahnya. Yang tidak berubah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Jibril dalam Gua Hira sebagaimana beliau mengenal Jibril ketika beliau melihat pada saat beliau melihat ke arah langit. Faru'ibtu, aku pun ketakutan. Faraja'tu, kemudian aku pulang. Dan Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Pertama kejadian ini, dan yang kedua ketika kapan? Isra' Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Allah ceritakan di surat An-Najm, dan Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa aslinya nazlatan ukhra, pada kali yang kedua, inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha. Fakultu, lalu aku mengatakan, meminta kepada keluargaku, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir ila qawlihi warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, pandir, berikan peringatan. Ila qawlihi warrujza fahjur. Dan untuk kegiatan arrujus, arrujus bimakna berhala, fahjur, jauhilah dia. Fahamiyal wahyu watadaba'a. Setelah itu turunlah wahyu, dan dia berangsur-angsur turunnya. Hamya bimakna dijaga. Artinya wahyu terjaga, turun kepada Nabi SAW, watadaba'a, dan terus turun kepada beliau secara tadabbur. Nah, Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hikmahnya. Di surat Al-Furqan Allah mengatakan, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." kadzalika linusabbiti linusabbita bihi fuadak. Demikianlah cara kami menurunkan Al-Qur'an, linusabbita bihi fuadak, agar semakin menguatkan hatimu. Karena hikmah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap itu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita saja misalnya ketemu orang yang kita cintai. Silakan bertemu dalam kurun waktu yang lama, setelah itu kamu akan ditinggal selamanya. Atau pilihan yang kedua. Kamu akan sering ditinggal, tapi juga sering ketemu. Mungkin ketemu sehari, ditinggal dua hari. Ketemu sehari, ditinggal dua hari. Pilih yang mana kita? Pilih yang kedua. Karena kita punya masalah itu tidak sekali, tapi berulang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur untuk menguatkan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah sekali turun. Taurat diturunkan dalam bentuk kitab sekali turun. Injil juga sama. Kalau kemudian orang diminta untuk membandingkan, mana yang lebih memungkinkan dipalsukan, yang turun sekali atau yang turun berangsur-angsur? Yang turun sekali. Andaikan Al-Quran itu turun sekali, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW satu Quran dalam bentuk kitab sebagaimana Taurat dan Injil, maka tuduhan akan palsunya Quran akan lebih parah dibandingkan sekarang. Yang seperti ini saja masih banyak orang yang menyatakan Al-Quran palsu atau Al-Quran buatan Muhammad SAW seperti klaimnya orang-orang kafir. Padahal Al-Quran diturunkan secara bertahap dan Nabi SAW tidak bisa menulisnya. Apalagi andai Al-Quran itu diturunkan sekali. Maka mereka mengakui Taurat, mereka mengakui Injil. Kalau kemudian Taurat dan Injil diturunkan sekali, berarti kan ada juga kemungkinan Musa dan Isa menulis Taurat dan Injil. Itu bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara logika semacam ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk isyarat agar membuktikan bahwasanya Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah dan bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita baca satu hadis lagi secukupnya ya, insyaallah. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Yahya bin Katsir. Saya pernah bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, an awwali ma nazala minal Qur'an, mengenai ayat apa yang pertama kali turun. Qala, kata Abu Salamah, ya ayyuhal muddatsir. Yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir. Qultu, lalu Yahya bin Katsir bertanya, yaquluna, banyak orang mengatakan yang turun pertama adalah ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah, kemudian Abu Salamah mengatakan, saya pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang itu. Wa qultu lahu mithla alladhi qulta, dan aku sampaikan alasan seperti yang kamu sampaikan. Faqala Jabir, kemudian Jabir mengatakan, la uhaddithuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang aku sampaikan persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu bi Hira. Saya melakukan mujawarah, beribadah di Gua Hira. Mujawarah itu menetap lama di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku selesai dari pengasinganku di Gua Hira, habattu fanuditu. Aku pun turun, kemudian aku dipanggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Saya noleh ke kanan, enggak ada seorang pun. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'an. Aku noleh ke kiri, enggak ada seorang pun. Wa nadhartu amami falam ara syai'an, di depan enggak ada orang. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an, di belakang juga enggak ada orang. Lari kita, Pak. Tiba-tiba ada yang memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Kanan kiri, depan belakang enggak ada orang. Kira-kira kita gimana, Pak? Kita pasti akan lari. Fa'ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi Khadijah radhiyallahu anha. Fakulu fakultu, lalu aku sampaikan, dasiruni wasubu alayya ma'an barida. Selimutilah aku dan saya minta air dingin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan, beliau minta untuk dikompres. Air dingin di sini bukan berarti ain kulkas ya. Tapi air dingin di sini maksudnya adalah air biasa yang tidak dipanaskan, dikompres. Qala fadassiruni fadassaruni wa sabbu alayya ma'an barida. Kemudian mereka menyelimuti aku dan mereka memberikan air yang dingin kepadaku, dikompres. Fana zalat ya ayyul mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kemudian turun surat Al-Mudassir. Nah, ada dua qaul sahabat tentang ayat yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini pendapat jamahir sahabat. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Jabir sendirian. Bahwa yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal mudassir. Dan yang zahir wallahu alam, Jabir mengatakan semacam ini karena hadis ini. Padahal hadis ini tidak menunjukkan kalau ini adalah ayat yang pertama kali turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kejadian yang ada di gua Hira. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Dan ini menunjukkan bahasanya bisa saja para sahabat itu melakukan dipotong 10 menit ya. Diskon 10 menit. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.